Anda Pak Chandra Pak Resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan untuk kita beramal saleh berupa talabul ilmi syar'i, mempelajari dan mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jalla yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga yang begitu nikmat dan menjadikan kita masih betah tinggal di kehidupan dunia karena kita masih bisa untuk thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama tafaqquh fid din. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca al-hadis at-tasi'asyar, hadis yang ke-19, agar kita menjauhi 7 dosa-dosa yang membinasakan. 7 dosa-dosa besar yang akan menghancurkan kehidupan dan agama seseorang. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki dosa besar yang pertama dan yang paling besar, yaitu asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah lewat penjelasannya. Kita masuk pada watsaniha, dosa yang kedua dari 7 dosa yang akan membinasakan dan menghancurkan seseorang adalah as-sihru, berupa perbuatan sihir. Perbuatan sihir. Qala asy-Syaikh Rabi afidallahu ta'ala wa fi as-sihri jama'a bainal kufri wal idrari bin nasi lima yatawahhamu al-'ama wal jahala min qudrati as-sahir 'ala ma yurid wa sita'atihi an yatasarrafa fi mulki Allah bi ghairi idni. Pada perbuatan sihir ini adalah perbuatan yang mengumpulkan antara kekufuran dan melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan kehidupan manusia, dikarenakan orang-orang awam dan orang-orang yang jahil akan menyangka bahwasannya tukang sihir memiliki kemampuan untuk melakukan segala apa yang dia inginkan. Wasita'atihi an yatasarraf, dan orang awam ataupun orang-orang jahil akan menyangka para tukang sihir itu mampu untuk mengatur di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala bighairi idznihi, tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bahaya sihir, baik bagi tukang sihir itu sendiri, dia terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, karena sihir itu tidak akan mungkin bisa dilakukan biduni syirki, tanpa kesyirikan. Tanpa kesyirikan. Sehingga untuk melakukan perkara sihir adalah sangatlah mudah, bukan sesuatu yang sulit. Tinggal seseorang dia melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran, menghamba kepada syaitan, maka dia akan menjadi seorang tukang sihir. Semakin besar kesyirikannya dan kekufurannya, semakin besar pula kekuatan sihir yang dia miliki. Kemudian juga sihir itu akan membahayakan manusia, memadrotkan mereka, terutama orang awam dan orang-orang yang jahil, di mana dia akan menyangka bahwasannya para tukang sihir itu mampu mengatur di alam semesta ini, di kerajaannya Allah Azza wa Jal, tanpa seizin Allah Azza wa Jal. Mereka menyangka tukang sihir memiliki kemampuan untuk melakukan segala apa yang diinginkan, yang ini tidak mampu dilakukan oleh para nabi dan para rasul atau para malaikat sekalipun. Sehingga sihir menimbulkan bahaya, baik bagi pelakunya dia terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran, demikian juga akan membahayakan agama manusia, terkhusus orang-orang awam dan orang-orang jahil. Dia akan menyangka tukang sihir itu memiliki andil bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla, melakukan apa yang diinginkan dan bisa mengatur di alam semesta ini tanpa seizin Allah Azza wa Jalla. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah." Dan mereka, para tukang sihir itu, tidak akan mampu mencelakakan seseorang, tidak akan mampu memadaratkan dan membahayakan seorang pun, illa bi'idnillah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan dan persangkaan orang awam dan orang-orang jahil terkait dengan tukang sihir sangat bertentangan dengan ayat ini, karena ayat ini menjelaskan bahwasannya mereka, para tukang sihir itu, gak mampu mencelakakan seseorang illa bi'idnillah, kecuali memang itu diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebuah hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Waqad ittafaqa al-ulama 'ala hurmati ta'allumi as-sihri wa ta'limihi wa ta'atih. Dan sungguh para ulama telah sepakat terkait dengan keharaman mempelajari ilmu sihir dan mengajarkan sihir serta melakukan praktek sihir. Wa qalu in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqtadil kufra kana kufran. Dan mereka para ulama menyatakan sesungguhnya jika pada sihir tersebut terdapat ucapan atau perbuatan yang kufur, maka menjadikan pelakunya itu kafir. Wa qala Malik wa Ahmad wa jama'a min as-sahaba wa tabi'in ta'ati as-sihr kufrun yujibul qatl. Adapun menurut Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad dan sekumpulan dari para sahabat dan tabi'in, mereka menyebutkan bahwasanya melakukan praktek sihir adalah kekufuran yang mengharuskan pelakunya untuk dibunuh oleh waliul amr, oleh penguasa atau oleh pemerintah. Ini sepakat para ulama terkait dengan keharaman mempelajari ilmu sihir, mengajarkannya dan mempraktekannya. Adapun terkait dengan hukumnya, para ulama berbeda pendapat. Terkait dengan keharamannya sepakat. Adapun kafir atau tidaknya, para ulama berselisih. Wa qala akharun, adapun ulama yang lainnya, mereka berpendapat yufassahu, menyatakan pelaku tukang sihir itu adalah fasik, wa anna yuhaddu bidarbi unuqihi, tetapi tetap dia dihukum had, dihukum had dengan dipenggal lehernya, dipenggal lehernya oleh penguasa atau oleh pemerintah. Wala yuhkam alaihi bil khuruj anil Islam kama huwa madzhab Asy-Syafi'i, dan tidak dihukumi keluar dari Islam sebagaimana madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i tidak menyatakan pelakunya kafir keluar dari Islam, tetapi pelakunya itu adalah fasik, melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, dan dia oleh penguasa atau oleh pemerintah dipenggal lehernya sebagai hukuman had. Illa idza qala aw fa'ala syai'an min hadha sihr yukaffaru bihi, kecuali kata Imam Syafi'i, apabila dia mengucapkan kata-kata atau melakukan sesuatu dari sihirnya tersebut, perkara yang menjadikan dia dikafirkan dengannya. Kaman yadda'i al-qudrah 'ala taghyiri khalqillah, seperti tukang sihir yang dia mengaku memiliki kemampuan untuk bisa mengubah ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Untuk bisa mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Aw mudaha khalqihi, atau dia punya kemampuan untuk menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla. Untuk menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengaku bisa membuat hewan ataupun burung dari tanah. Ya, dia bentuk tanah, kemudian dia bentuk tanah tersebut menjadi burung, dia tiup, kemudian menjadi burung betulan. Nah, dia katanya seperti itu. Padahal yang seperti ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dusta di dalam ucapannya. Dan ini adalah kekufuran. Aw yasamu annahu yadur wa yanfa' bi sihrihi, atau dia meyakini bahwasannya dia bisa memberikan madarat dan manfaat dengan sihirnya tanpa seizin Allah Azza wa Jalla. kama huwa sya'nu sahara fi kulli zamanin wa makan, sebagaimana ini terjadi pada kondisi ataupun keadaan para tukang sihir di setiap waktu dan tempat. Ya, pada mayoritas tukang sihir jelas melakukan amalan-amalan kekufuran, ya, yang menyebabkan dia dikafirkan dengan ucapan ataupun perbuatannya tersebut. Mengaku dia bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, seolah para hadirin melihat tukang sihir itu memenggal kepala seseorang, kemudian kepalanya itu dibawa, kemudian dikembalikan lagi dan dipanggil hidup lagi, bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, ada yang pernah melihat sihir demikian? Ini adalah sihir. Ya, pandangan-pandangan kita disihir, ya, sehingga kita melihat seolah-olah demikian, padahal hakikatnya tidak demikian. Nah, seperti itu kan sihirnya Fir'aun, ya, dengan tali-tali mereka bergerak-gerak seolah-olah itu adalah ular. Pada pandangan Nabi Musa alaihissalam, yukhayyal, dikhayalkan seolah-olah itu adalah ular, padahal bukan ular. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya dan berubah tongkat tersebut menjadi ular betulan, yang itu merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tukang sihir itu meyakini dan mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada Rabb-nya Nabi Musa alaihissalam. Nah, wa amara amirul mu'minin al-Faruq Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bi qatli as-sahara. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk membunuh para tukang sihir. Sehingga di zaman Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terdapat dan didapati para tukang sihir, dan undang-undang negara ketika itu, ya, menyatakan bahwasannya para tukang sihir itu harus dibunuh. Ini di zaman Umar saja terdapat tukang sihir. Bagaimana dengan zaman kita? Wa qatalat ummul mu'minin Hafsah radhiyallahu ta'ala anha jariyan laha sahirah. Demikian juga ummul mu'minin Hafsah radhiyallahu ta'ala anha membunuh jariyah, budak perempuan yang berprofesi sebagai sahirah, sebagai tukang sihir. Memerintahkan kepada penguasa untuk membunuh tukang sihir tersebut. Wa qatala Jundub bin Abdullah sahiran kana yal'abu 'indal Walid bin Uqbah biqat'i ra'sir rajul. Demikian pula Jundub bin Abdullah membunuh tukang sihir yang pernah bermain-main di sisi Al-Walid bin Uqbah dengan memenggal kepala seseorang, thumma yad'uhu fayati hayyan. Setelah dipenggal leher orang tersebut, kemudian dipanggil oleh tukang sihir, ternyata hidup kembali. Dia datang dalam keadaan hidup. Maka tukang sihir itu dibunuh oleh Jundub bin Abdullah. Ya, setelah dibunuh, silakan, apabila dia memang bisa menghidupkan orang lain, tentunya dia bisa menghidupkan dirinya sendiri. Ternyata setelah mati, ya mati saja, tidak bisa hidup kembali. Ini menunjukkan kedustaan dan kelemahan tukang sihir. Nah, betul-betul mereka menipu dengan sihirnya. Dan sihir itu memang ada dan bisa memadorotkan, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memadorotkan kalbu dan badan seseorang sehingga menjadi sakit, bisa menyebabkan seseorang terbunuh, juga bisa memisahkan hubungan antara suami dengan istrinya, bisa membuat benci suami dengan istrinya, dan juga sebaliknya bisa membuat seorang laki-laki mencintai dengan cinta yang tidak wajar terhadap seorang wanita karena pengaruh sihir yang disebut dengan pelet. Nah, ini terkait dengan as-sihir. Wa tsalitsuha, kemudian yang ketiga, qatlun nafsi wa ishaqur ruh al-bari'ah wa iraqatid dimah at-tahirah. Yang ketiga dari dosa-dosa besar yang membinasakan adalah membunuh jiwa dan menghilangkan ruh jiwa yang tidak bersalah, wa iraqatid dimah at-tahirah, dan dia menumpahkan darah-darah yang suci dari darah seorang mukmin, seorang muslim yang suci dan terjaga atau dijaga darahnya di dalam Islam, kemudian dia bunuh dalam keadaan dia tidak bersalah. Fatilka jarimatun tuqi'ur rubba fi nufusin nas. Maka dosa pembunuhan adalah dosa yang sangat besar yang akan menyebabkan atau menimbulkan ar-ru'b, menimbulkan ketakutan pada jiwa-jiwa manusia. Wa tuzalzilu amnahum wa tahdiku bil ummah, dan bisa menggoncangkan keamanan, rasa aman di dalam dada-dada manusia, dan bisa menyebabkan terbunuhnya umat ataupun manusia yang banyak kalau dibiarkan. Wa taqta'u rawabit al-ikha wa tanshur al-ahqad wal adawat bainan nas, dan bisa memutus ikatan persaudaraan dan akan menebarkan kedengkian dan permusuhan di antara manusia. Fama afdharuha min jarimatin wa akhtharuha. Maka betapa keji dosa pembunuhan ini dan sangat berbahaya. Wa qala Allah ta'ala fi sya'niha, dan Allah azza wa jalla berfirman terkait dengan dosa pembunuhan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa bi ghairi nafsin, bukan karena dia membunuh orang lain sehingga dibalas dengan kisos, bukan karena itu. Aw fasadin fil ardi, bukan karena dia membuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Membunuh satu jiwa seolah-olah dia seperti membunuh seluruh jiwa. Karena apabila ini dibiarkan akan menimbulkan ketakutan pada manusia, menggoncangkan keamanan. Dan kalau ini dibiarkan juga akan muncul pembunuhan-pembunuhan berikutnya. Nah, sehingga membunuh jiwa seorang mukmin yang tidak bersalah itu adalah haram dan termasuk dari dosa besar. Karena seorang mukmin yang dia telah bersyahadat la ilaha illallah, maka haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. maka haram darahnya, haram hartanya, haram hartanya, haram darahnya untuk ditumpahkan. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai memberikan wasiat pada Hajjatul Wada di Arafah, beliau menyebutkan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun fa hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, yaitu darah-darah seorang mukmin, harta-harta mereka dan juga kehormatan seorang muslim itu adalah haram. Fa hurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kalian ini, yaitu hari Arafah. Fi syahrikum hadha, pada bulan haram ini, ini pada bulan Dzulhijjah. Wa fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, di negeri haram, di tanah haram. Nah, sehingga betul-betul Islam itu datang diantaranya dalam rangka untuk menjaga nyawa dan jiwa seorang muslim. Nah, menjaga darah dan nyawa seorang muslim, sehingga tidak boleh ditumpahkan illa bihaqqi al-Islam, kecuali dengan hukum Islam, seperti dalam hukum qisas ketika dia membunuh mukmin yang lainnya, ya maka boleh dia dibunuh dalam hukum qisas, dan yang melakukannya adalah waliul amr, pemerintah ataupun penguasa. Sehingga ini adalah hukum yang terbaik, yaitu hukum Islam. Ketika ada seseorang yang membunuh seorang muslim, maka jangan dibiarkan dia diseret oleh penguasa kemudian dikisos. Nah, dan kalau tidak dimaafkan, maka dia dikisos dengan dia dibunuh. Sehingga dalam hukum al-qisas disebutkan hikmahnya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, pada hukum qisas terhadap kalian itu terdapat kehidupan bagi yang lainnya, bagi siapa yang berakal. Sehingga orang-orang yang akan melakukan dosa ini berpikir panjang, nanti kalau saya membunuh saudara saya, maka saya pun akan dibunuh oleh penguasa. Nah, warabi'uha, kemudian yang keempat, aklu riba wa huwa istighlalun lil insaniyah wa imtisasun li juhudiha wa aklu ni amwaliha bil batil duna an yabdul al murabbun ayya juhdin fi tilka al amwal al mustabahah. Aklu riba, yang keempat adalah memakan harta riba. Memakan harta riba adalah istighlalun lil insaniyah, mengeksploitasi atau memanfaatkan dan menyerap usaha-usaha manusia dan memakan harta-harta mereka dengan cara yang batil. Duna an yabdul al-murabbun ayya juhdin, tanpa adanya usaha atau perjuangan, tanpa adanya usaha keras atau perjuangan dari murabbun, ini dari para lintah darat ataupun para rentenir ataupun para pemakan riba tersebut, tanpa dia melakukan usaha ataupun perjuangan fitil kal amwal al mustabahah untuk mendapatkan harta tersebut yang dia anggap itu boleh, padahal itu adalah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fi ta'amul bil riba muharabatun lillahi wa rasulihi fid dunya wa huwa min mujibatin nar. Maka ketika seseorang bermuamalah melakukan praktek riba, berarti dia telah memerangi Allah dan Rasulnya di kehidupan dunia, dan itu termasuk perbuatan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam api neraka. Sehingga di antara dampak negatif dan bahaya perbuatan riba, pelakunya berarti dia sedang memerangi Allah dan Rasulnya. Yang diperangi itu adalah Allah dan Rasulnya. Menunjukkan ini merupakan dosa yang sangat besar yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam api neraka. Wa kaifa la yakunu kadzalik? Bagaimana tidak seperti itu? Dikatakan dia memerangi Allah dan Rasulnya dan terjatuh dalam dosa yang sangat besar yang menyebabkan pelakunya masuk dalam api neraka. Sedangkan wal murabbuna asyaddun nas qaswah wa ab'adun nas anir rahmah bil bashar. Karena para lintah darat itu, para pemakan riba, merupakan manusia yang paling keras hatinya dan yang paling jauh dari sifat kasih sayang kepada manusia. Haitsu yantahizuna fursata ihsaril mursirin. Dari sisi ketika dia dengan teganya, dengan tanpa ada perasaan dan kasih sayang, mengambil kesempatan di balik kesusahan dan penderitaan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, wasyiddati faqrihim wa hajatihim ilal mal, dan di saat orang-orang yang fakir itu sangat butuh kepada bantuan harta, ternyata fayu'til mi'ah bi mi'ah wa asyara mathalan ila ajal. Ternyata kemudian dia di antara bentuknya kekejaman para pemakan riba, pelaku riba, dia memberikan harta, meminjamkan kepada orang yang sedang susah, sedang butuh kepada harta untuk permodalan usahanya, untuk perekonomiannya, perekonomian sebagai seorang muslim, perekonomian saudaranya seorang muslim. Contohnya dia memberikan pinjaman 100. Kemudian dia harus mengembalikan dalam waktu tertentu 110. Nah, atau kalau misalnya di negeri kita, kita memberikan atau dia memberikan pinjaman kepada orang miskin 1 juta, kemudian dia harus mengembalikan dalam waktu 1 bulan 1.100.000 atau 1.200.000. Nah, faidah halal ajal walam yakum al madin bi adai danihi rubbama zada fir riba wa da'afahu 'alaihi ad'afa. Dan apabila telah jatuh tempo, kemudian pihak yang dihutangi tidak mampu membayar, melunasi hutangnya yang sudah ada bunga dari riba di situ, maka terkadang lintah darat ini menambah ribanya tersebut dengan melipat gandakan hutangnya lagi. Sudah susah nggak bisa bayar hutang, ditambah lagi hutangnya. Ya, kalau begitu saya tambah lagi waktu 1 bulan, tapi saya tambah lagi hutangnya, kamu harus membayar besok 1.500.000. Kalau nggak bisa lagi, tambah lagi besok 1.700.000. Nggak bisa lagi besok harus bayar 2 juta. Nah, maka ini adalah tindakan yang penuh dengan atau tidak adanya rahmah kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada manusia. Maka agama Islam sangat mengecam, dan Allah Azza wa Jalla dan yang Maha Rahmah, Maha Kasih dan Sayang sangat mengecam perbuatan ini, karena perbuatan ini adalah perbuatan di luar peri kemanusiaan. Ya, tidak ada kasih sayang padanya. Fayalhaqu bin-nasi wa biqtisadihim minal adrar wad-dimar ma la ya'lamuhu illallah. Sehingga akan menimpa kepada manusia dan perekonomian mereka berupa kerugian, kebangkrutan dan kehancuran yang tidak ada yang mengetahui dampak negatifnya yang sangat besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla betul-betul mengharamkan perbuatan riba. Yahiku biakil ar-riba wa mu'ilihi wa katibihi wa syahidaihi la'ainu la'ainullah wa ghadabuhu a'adanallah min dalik. Dan para pemakan riba dan wakilnya, penulisnya ataupun dua saksinya yang menyaksikan dan ridho dengan praktek riba tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah dan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga melakukan praktek riba, yang mencatat, yang menulisnya, yang menyaksikannya, atau yang menjadi penjaganya, yang menjadi satpamnya, itu semuanya mendapatkan la'ain, mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jal dan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengecam dengan begitu keras dan melaknatnya, mengusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla kepada mereka-mereka yang terlibat dalam praktek riba. Nah, kemudian kita lanjutkan pada dosa yang kelima dari dosa yang membinasakan adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Famin haqqil yatama 'alan nas an yaquluhum wa yaqumu bi tarbiyatihim wal 'inaya bi sya'nihim wa yanmu 'an walahum wa yusa'iduhum hatta yablughu ashuddahum wa yudriku rusydahum. Di antara hak anak-anak yatim adalah agar anak-anak yatim itu dijaga, dipelihara, dan mereka mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan perhatian yang besar. Wa yanmu amwalahum, serta hendaklah mereka-mereka mengembangkan harta-harta anak yatim sehingga harta tersebut bisa berkembang dan bermanfaat dan bisa membantu kehidupan mereka. Hatta yablughu ashuddahum, sampai mereka berusia dewasa dan sudah bisa mengelola harta dengan baik. Waqad zajarallahu fi muhkami kitabihi an akli malil yatim. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengecam di dalam Al-Quran orang-orang yang memakan harta anak yatim. Wa tawa'ada 'ala dhalika ashadda anwa'il wa'id. Dan Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan ancaman yang sangat keras. Anwa'al wa'id. Di situ tertulis al-wa'id. Yang betul al-wa'id. Tapi'in. Fakala inna alladhina yakuluna amwala al-yatama dhulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman dalam keadaan zalim atau dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka hanyalah memakan api neraka yang memenuhi perut-perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wajajara an qurbanihi illa billati hiya ahsan. Maka Allah Azza wa Jalla mengecam orang-orang yang berupaya mendekat-dekati untuk memanfaatkan harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Wa minal lati hiya ahsan fi'lul aslah lahu. Dan di antara cara yang terbaik adalah dengan melakukan sesuatu yang terbaik untuk hartanya. Wa tanmiyatu malihi bil bai' wasyara. Dan untuk mengembangkan hartanya tersebut dalam jual beli sehingga mendapatkan keuntungan dan bertambah hartanya. Wa tasarruf bima ya'udu 'alaihim bi ribhi wan nama' al mubah. Dan bisa mempergunakan harta tersebut dengan cara yang akan memberikan keuntungan dan semakin berkembang dengan cara-cara yang mubah, cara-cara yang diperbolehkan di dalam syariat. Nah, masih kurang 6 dan 7. Babnya sudah habis ya. Nah, nanggung. Kapan sih? Nanti besok apa nanti? Nah. Dan insya Allah kita lanjutkan pada Isya, kita menyelesaikan yang 6 dan 7 nanggung, sehingga pada pertemuan datang kita masuk pada hadis yang ke-20 insya Allah. Nah, subhanallah, kita lanjutkan.